manusia. Allah Maha Adil, segala puji bagimu ya Allah. Kalau kau iri, tak usah kau dengki. Bila ujian datang menghampiri, tabahkan hatimu, tawakal selalu. Bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah.